Muslim Yogyakarta memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ya baik, selamat sore sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Alhamdulillah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, dengan kondisi cuaca di kota Yogyakarta yang terpantau hujan ya sobat muslim, alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di radio kesayangan kita, Radio Muslim 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Salawat dan salam kita berdoa juga semoga terus tercurahkan kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga buat keluarga, sahabat, hingga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Baik sobat muslim, di kesempatan sore hari ini insyaallah di sini Yusuf akan memandu sobat muslim di program acara Tausiah Islam. Dan seperti biasa, agenda rutin pekanan kita di setiap akhir pekan pada Ahad sore ini, insya Allah kembali akan kita lanjutkan kajian kita dari serial remaja, pembahasan kitab Hadisul Akhlak, yang insya Allah di sore hari ini kembali akan dibersamai beliau, Ustadzuna Ristian Ragil Hafizullahu Ta'ala. Lalu juga insya Allah di sore hari ini, pembahasan yang akan kita kaji bersama beliau dan akan kita dengarkan telah masuk pada pembahasan di bab Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua. Insya Allah di sore hari ini kita masih akan melanjutkan pertemuan yang pekan lalu. Juga sobat muslim, ini adalah kajian rutin dari kitab Hadisul Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullahullahu Ta'ala, yang kita kaji bersama beliau rutin di akhir pekan pada hari Ahad pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang di kesempatan sore hari ini kita telah masuk pada pertemuan yang keempat. Ya baik, sebelum kita dengarkan dan simak bersama kajian dari kitab Hadisul Akhlak bersama Ustadz Ristian Ragil, alhamdulillah kita akan menyapa beliau terlebih dahulu yang sudah hadir di studio Radio Muslim Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana kabar Ustadz di kesempatan sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Yusuf. Gimana Mas Yusuf? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Ya terima kasih atas waktu yang diluangkan juga Ustaz. Jazakallahu khairan di hujan-hujan ini yang tuh masih bersedia meluangkan waktunya. Ya, sobat muslim azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah guru kita Ustadzuna Ristian Ragil hafizallahu taala telah membersamai kita semua di studio Radio Muslim Yogyakarta. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat. Dan semoga kita pun juga dalam keadaan demikian sehingga kita semua siap untuk mengikuti kembali, menyimak pelajaran yang di sore hari ini akan beliau sampaikan dari pembahasan kitab Hadisul Akhlak. Baik, kami informasikan kembali, insya Allah pada sore hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kitab Hadisul Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullahullah Ta'ala, masih dari pembahasan di bab yang kedua dari pembahasan Bir Al-Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Untuk sobat muslim yang di sore hari ini juga ingin bertanya maupun berkonsultasi, kami persilakan juga bisa melayangkan pertanyaannya ke nomor 0823-2727-5333. Ya baiklah, marilah kita simak kajiannya di sore hari ini dari kitab Hadisul Akhlak. Dan kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Kepada Al-Ustaz Ristian Ragil kami persilakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di kajian Ahad sore ini yang insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan mengenai hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala hafizahumallahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai besarnya hak-hak orang tua, terutama hak seorang ibu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menekankan bakti kepada seorang ibu 3 kali lebih banyak daripada bakti kepada seorang bapak. Karena seorang ibu ya punya peran yang tidak dimiliki oleh seorang bapak, yaitu mulai dari mengandungnya, melahirkannya, kemudian menyusuinya, dan juga menyapihnya. Ya, sehingga dengan adanya hal-hal yang semacam itu menjadikan ya, bakti kita kepada ibu kita itu lebih diutamakan, lebih tinggi derajatnya daripada bakti kepada bapak. Dan juga kita jelaskan kemarin juga bahwa di antara keutamaan berbakti kepada seorang ibu adalah bahwa dia akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Ibnu Abbas tidak mengetahui adanya satu amalan yang lebih bisa menghapuskan dosa-dosa melebihi birrul walidain atau birrul walidah, ya, berbakti kepada seorang ibu. Jadi insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ahaditsul Akhlaq ini. Ya, kita lanjutkan di halaman 32. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah bin Abbas dan bapaknya. Dia mengatakan, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsinan illa fataha lahu Allahu babaini minal jannah." Tidak ada seorang muslim yang menjumpai pagi hari dalam kondisi berbakti kepada kedua orang tuanya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya 2 pintu surga. Wa in kana wahidan fa wahidun. Kalau orang tuanya tinggal 1, maka pintunya juga tinggal 1. Fa in aghdaba ahadahuma lam yaradallahu anhu hatta yarda anhu. Kalau dia membuat marah salah satu dari keduanya, maka Allah tidak akan ridha kepadanya ya, sampai orang tuanya ridha kepadanya. Ya. Maka kemudian ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa in zalamahu?" Apakah yang demikian itu juga berlaku ketika kedua orang tuanya menzaliminya? Ya, qala wa in zalamahu. Iya. Hal tersebut berlaku walaupun kedua orang tuanya menzaliminya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan yang lainnya. Ya, maka ya, wajib bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa membuat marah keduanya dan membuat tidak senang keduanya, ya, dan bahkan tidak boleh juga untuk mengangkat suara, ya, berteriak, ya, kepada keduanya, ya, walaupun keduanya itu pada level mendzalimi anak tersebut, ya. Maka berbuat baik kepada orang tua tidaklah gugur hanya karena orang tuanya berbuat zalim, ya. Dan Ibnu Abbas di sini mengatakan yusbihu ilaihima muhsinan, mendapati pagi hari dalam kondisi berbuat baik kepada orang tuanya. Maksudnya adalah dia, ya, setiap hari dia memulai harinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, mungkin yang masih dengan orang tuanya dia bantu-bantu orang tua. Ya, mungkin bantu-bantu nyuci piring atau yang lainnya, ya, menyenangkan orang tuanya. Ya, ya, maka dia berarti mengawali hari tersebut dengan kebaikan yang besar, yaitu berbakti kepada orang tua. Ya, dan menjadikan berbakti kepada orang tuanya menjadi prioritas utama pada hari tersebut. Ya, dia mengawali hari tersebut dengan memprioritaskan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka kata beliau di sini, hadza min asbabit tawfiq lil abdi fi yaumihi kullihi. Maka ini akan menjadi sebab datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba untuk hari itu seluruhnya. Ya. Jadi dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Ya, karena dia memulai dengan perbuatan mulia tersebut. Ya. Kalau dia memulai harinya dengan berbakti kepada orang tua, kemudian ya husnul muamalah dengan berinteraksi yang baik, wathibul khitab dan berkata yang baik kepada orang tua. Ya. Dan betapa banyak ya di antara kita atau di antara anak-anak yang ketika mereka dibangunkan ketika pagi hari, ya, maka banyak di antara mereka yang masih malas ya karena mungkin lelah atau yang lainnya. Kemudian dia seolah-olah tidak mau dibangunkan, masih ingin menambah tidurnya. Ya. Maka kemudian itu bisa membuatnya kadangkala mengucapkan suatu perkataan yang tidak menyenangkan orang tuanya. Misalnya, apaan sih ganggu aja? Atau semisalnya, ya. Maka hendaknya ya dia berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang semisal itu. Dia biasakan dirinya untuk tidak membuat orang tuanya mendengarkan hal-hal yang tidak mereka sukai, ya. Dan hendak juga bagi orang tua hendaknya membantu anaknya untuk bangun pagi dengan cara yang baik, supaya anaknya ini juga dia tidak kemudian melakukan atau mengucapkan suatu perkataan yang tidak disukai oleh orang tuanya. Ya, semoga Allah merahmati seorang yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya, kemudian Ibnu Abbas ditanya, wa in zalamahu, walaupun mereka menzalimi anak ini, ya, maka Ibnu Abbas mengatakan wa in zalamahu, iya, walaupun mereka menzaliminya. Ya. Maka di sini ya kita katakan ya wajib untuk wajib bagi seorang anak untuk tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun bapaknya ini ada kezaliman ya yang dia lakukan kepada anaknya, atau bapaknya ini punya kesalahan, atau mungkin bapaknya ini melampaui batas ya. Dan begitu pula ibunya ya, tidak hanya bapak tapi juga ibunya ya. Maka hendaknya dia tidak melihat kepada kesalahan orang tuanya ya. Bal yajibu alaihi ayatadzakkaral ma'rufal 'adzim wal ihsanal kabir alladhi hasala lahu min walidayhi. Bahkan yang lebih wajib baginya adalah dia mengingat-ingat kebaikan orang tuanya yang besar dan juga kebaikan-kebaikannya yang luar biasa besar yang datang dari kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya ngeselin, ya yang diingat jangan ngeselinnya, tapi ya baik-baiknya saja. Ya. Supaya apa? Membantu kita untuk tetap bisa berbuat baik kepada mereka. Wa minal walida 'alal wajhil akhas. Dan tentu bagi seorang ibu itu lebih utama lagi. Ya, namanya ibu kan seorang wanita, dan wanita itu kan kadang begitu ya. Kadang marah-marah enggak jelas. Ya saya enggak mengatakan wanita seperti itu semua, enggak, tapi ada kecenderungan ya kalau wanita itu dia emosinya lebih besar daripada laki-laki. Ya. Ada kalanya dia kemudian tiba-tiba marah ya. Kita merasa terzalimi dengan hal itu, tapi ya sudah gitu ya. Kita berusaha tidak mengingat-ingat yang itu, kita ingat-ingat yang kebaikan ibu kita yang begitu sabar mendidik kita ketika kita kecil ya. Hendaknya kita tidak melupakan sesuatu yang besar berupa kebaikan-kebaikan mereka di masa lampau hanya karena satu dua kesalahan yang mereka lakukan. Tentu tidak akan sebanding ya. Bagi keluarga yang normal, kita katakan normal ya, mesti kadang orang tua itu kita merasa orang tua kok begini sama kita gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan, tetap tidak akan ada bandingannya dengan kebaikan-kebaikan mereka, kesabaran mereka ketika kita kecil ya. Dan itu terus menerus mereka sabar dengan kita ya sampai kita dewasa ya. Itu tentang hadis yang tadi. Kemudian kita lanjut ke hadis yang baru. Diriwayatkan dari Taisalah bin Mayyas bahwasanya dia mengatakan ya, kuntu ma'an najadat. Ya, Taisalah ini bercerita, ya, dulu aku bersama orang-orang najadat. Jadi satu sekte ya, satu sekte namanya sekte najadat, salah satu sekte khawarij ya. Fa'asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Kemudian aku melakukan beberapa dosa yang aku rasa itu merupakan dosa besar. Ya. Jadi kalau dia karena dulu dia bersama Khawarij, dia merasa ada dosa-dosa yang dianggap dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, qala ma hiya. Maka aku ceritakan kepada Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Umar bertanya, apa itu? Ya, aku ceritakanlah dosa-dosa yang aku anggap tadi dosa besar. Ya. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, laisat hadhihi minal kabair. Yang kau sebutkan tadi bukan termasuk dosa besar. Ya. Hunna tis'un. Ya. Yang namanya dosa besar itu ada 9. Ya. Yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Wa qatlun nasamah, dan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, ya. Wal firaru minaz zahfi, dan lari dari peperangan. Ya, ketika perang sudah berlangsung dia lari, maka ini dosa besar. Wa qadzul muhsanah, dan menuduh berzina wanita baik-baik. Ini juga dosa besar. Wa aklur riba, dan memakan dosa riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ya. Wa ilhadun fil masjid, dan berbuat maksiat di dalam masjid. Walladhi yastaskhir, dan menghinakan orang lain. Ada yang mengatakan yastaskhir itu artinya menertawakan orang lain supaya orang-orang itu ikut menertawakan dia. Ya. Berarti menghina level yang lebih tinggi. Mengajak orang lain menertawakan dia. Atau bisa juga artinya yastaskhir, mempekerjakan orang tanpa membayarnya. Itu juga termasuk jenis menghinakannya. Ya. Itu dosa besar, ya. Wa buka'u walidaini minal uquq, dan yang terakhir adalah membuat menangis orang tua karena durhaka. Ya. Kemudian Ibnu Umar berkata kepadaku, ya, setelah menyebutkan 9 dosa besar tadi, atafraqun nar, apakah engkau takut neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan engkau suka masuk surga? Maka aku mengatakan, iya wallah, betul. Tentu saja aku takut neraka dan aku mau masuk surga. Qala ahayyun waliduk. Maka Ibnu Umar bertanya kembali, kalau begitu apakah orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Aku mengatakan, ya, yang tersisa hanya ibuku. Ya. Qala fa wallahi law alanta lahal kalama wa at'amtaha ta'ama la tadkhulanna al-jannata majtanabtal kaba'ir. Maka demi Allah, ya, seandainya engkau melembutkan perkataanmu kepada ibumu, engkau berlaku lembut dalam berkata-kata kepada ibumu, dan engkau memberinya makanan, ya, engkau memberinya makanan, maka engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Maka ini menunjukkan, ya, riwayat ini menunjukkan faedah yang luar biasa besar terkait dengan berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau tadi di awal dikatakan, ya, orang ini tahu salah ini, dia bergaul dengan najadat, maksudnya najadat ini adalah salah satu sekte atau kelompok sesat Khawarij, yang mana mereka berkeyakinan bahwasanya ketika seorang melakukan dosa kecil secara terus-menerus, maka dia kafir. Ini keyakinan yang sesat. Ya. Orang kalau melakukan dosa kecil, ya jadi dosa besar. Tapi tidak langsung kemudian kafir. Nah, kalau najadat ini tidak. Oh, terus-menerus dosa kecil, ya, maka dia kafir. Ini kelompok sesat, ya, yang ekstrim. Ya, punya pemikiran ekstrim. Oleh sebab itu dia punya pandangan bahwa dosa saya ini dosa-dosa besar. Kata Ibnu Umar, tidak, bukan dosa besar. Yang dosa besar itu 9, kata dia. Kata Ibnu Umar, yang beliau sebutkan tadi. Ya. Ini di antara penjelasan tentang bagian yang pertama tentang najdat tadi. Ya. Maka ini pentingnya kita, ya, pentingnya kita untuk memilih-milih dalam berteman dan bergaul dan memilih komunitas pergaulan. Ya. Kalau gaulnya sama orang-orang seperti ini, ya ekstrim jadinya. Ya. Yang dosa kecil dianggap dosa besar. Ya. Sehingga menimbulkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwa ketika kita menemukan suatu masalah, hendaknya kita bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Dalam kasus ini, Taisalah bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kita tahu kapasitas ilmu Abdullah bin Umar, ya. Seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau bertanya kepada orang yang tepat. Coba kalau nanya sama orang yang enggak tepat, ya. Maka ini pentingnya kita bertanya kepada seorang yang alim. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya orang-orang Khawarij, orang-orang Najdiyat itu mereka punya kebiasaan menjauhkan para pengikutnya dari para ulama. Ya, jadi kalau mau nanya-nanya sama saya aja, sama pemimpin Khawarijnya ini. Kamu enggak usah nanya sama sahabat Nabi. Ya. Menjauhkan pengikutnya dari para ulama. Ya, dan mereka menggelari para ulama dengan gelaran-gelaran yang buruk. Sehingga orang ini enggak mau nanya sama ulama beneran. Ya, sehingga dia menjadi, mereka menjadi bodoh. Ya. Maka beruntung ya, Taisolah ini kemudian bertanya kepada ulama di masa itu, yaitu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, laisat hadhihi minal kabair. Beliau mengatakan yang kau sebutkan tadi, kita tidak tahu, tidak disebutkan di sini ya apa dosa dia, namun Ibnu Umar menyangkal bahwasanya itu termasuk dosa besar, dan beliau menyebutkan 9 dosa besar. Dan yang terakhir tadi beliau sebutkan adalah buka ul walidaini minal uquq, membuat orang tua menangis karena durhaka. Ya. Maka berarti di sini ya kesimpulannya adalah membuat orang tua menangis itu termasuk dosa besar, ya. Tentu karena kesalahan kita, ya. Karena kesalahan kita kemudian membuat orang tua menangis, ya, Ibnu Umar mengatakan itu termasuk dosa besar. Ya, maka ya, berhati-hati ya dengan interaksi kepada orang tua, jangan sampai membuat mereka menangis, ya. Dan setelah itu Ibnu Umar bertanya, ya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya. Maka ini kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan dalam hadis yang kita sebutkan kemarin, yaitu hadis Ibnu Abbas. Ketika ada yang membunuh wanita yang menolak lamarannya, maka Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ini sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, kalau sahabat Abdullah bin Umar juga bertanya hal yang sama, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, berarti ini kedua sahabat yang mulia ini memandang bahwasanya birrul walidain itu sesuatu yang sangat luar biasa besar manfaatnya. Ya, kalau ada apa-apa yang ditanya, apakah orang tuamu masih hidup? Ya. Maka si Taisalah ini mengatakan, iya, ibuku masih hidup. Yang tersisa adalah ibuku. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan dua hal, ya, dua hal yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Yang pertama, ya, adalah melembutkan perkataan kepada ibunda. Ya. Jadi yang pertama adalah melembutkan perkataan kita kepada ibu kita. Artinya berkata itu yang lembut kalau sama ibu, ya. Maka ini perkara yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seorang ibu kepada anaknya, ya, yang dibutuhkan seorang ibu terhadap anaknya, yaitu lembutnya perkataan, ya. Dan wa katsirun minal ummahat takunu fi ghunyatin an ayatiha ibnuha malan. Dan betapa banyak para ibu-ibu mereka merasa cukup, ya, tidak perlu diberi oleh anaknya, ya, tidak perlu diberi uang, ya, mungkin orang tuanya juga kaya, ya, atau tidak perlu dikasih makan, ya, atau tidak perlu dikasih rumah, ya. Bahkan seringkali anak yang sudah mandiri pun justru orang tua selalu ingin memberi kepada anaknya. Ya, maka yang dibutuhkan orang tua, ya, banyak di antara orang tua yang tidak membutuhkan harta. Tapi mereka justru membutuhkan anak ini supaya sopan kepada orang tuanya. Ya. Ini, ya. Dan saya yakin, ya, namanya orang tua itu kalau betul tulus kepada anaknya, dia itu, ya, itu tadi, justru malah ingin bantu anaknya terus meskipun dia kekurangan, ya. Yang diharapkan dari anaknya itu bukan uang, ya, kecuali dia memang mungkin kekurangan sehingga berharap, ya. Tapi Rata-rata tidaklah. Namanya orang tua justru berharap yang penting anak saya ini soleh, yang penting anak saya ini kalau sama saya baik. Ya, maka ini diantara hal yang diminta oleh Ibnu Umar kepada Thaisalah. Yang pertama, kau lembutkan perkataanmu kepada ibumu. Yang kedua, wa ayyatihima at-ta'am. Ya, kau berikan makanan kepada mereka. Ya, artinya bisa ini membantu mereka lah, membantu mereka dalam hal makanan atau yang lainnya. Ya, itu dua hal yang bisa mengantarkan kepada surga dengan syarat yang beliau sebutkan di sini, majtanabtal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ya, kalau syaratnya itu dipenuhi baru masuk surga. Ya, selama menjauhi dosa-dosa besar. Ya, kan dosa besar bisa menghalangi seorang untuk masuk surga. Ya. Dan ini diantara hal yang harus dilakukan ketika bertobat. Ya, menjauhi dosa besar. Ya, kalau sudah terjatuh dalam dosa besar harus bertobat. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tanabbal kaba'ir. Ya. Salat lima waktu, kemudian antara Jumat dengan Jumat, kemudian Ramadan dengan Ramadan, ya. Maka selang waktunya ini akan menjadi penggugur dosa, penghapus dosa di antara keduanya. Ya, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, satu Ramadan dan satu Ramadan yang lain. Ya, berarti kalau mau terhapus dosanya kita harus continue Jumatan terus. Salat puasa Ramadan ya full terus. Nah, ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil antara keduanya. Aman insya Allah kalau kita Jumatan kemudian puasa Ramadan, maka dosa-dosa kecil akan terhapus. Yang tidak terhapus adalah dosa besar. Nah, maka di sini kemudian disebutkan idza tanabal kabair, ketika dosa-dosa besar itu dijauhi, nah, itu akan baru akan betul-betul bersih. Ya. Maka yang dihapuskan antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara satu waktu sholat dengan waktu sholat lain, antara Ramadan 1 dengan Ramadan tahun berikutnya, itu adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar harus ditobati. Tidak cukup dengan otomatis terhapus, tidak bisa. Ya, harus ditobati ya. Maka ini sekali lagi sebagai penutup dari bab ini adalah ya bahwa ini menunjukkan besarnya perkara berbakti kepada orang tua, ya, apalagi terutama kepada ibu, ya. Karena kalau kita melembutkan perkataan kepada ibu kita, berbuat baik kepadanya, maka ini menjadi sebab yang besar, termasuk sebab yang paling besar yang memasukkan kita ke dalam surga, ya. Itu di bab yang kedua, kita selesai di bab yang kedua. Kemudian kita lanjutkan di bab yang ketiga, masih mengenai birrul walidain. Ya, karena hadis dalam masalah ini cukup banyak, kita akan bacakan apa yang ada di buku ini. Ya. Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Garib, ya, seorang sahabat namanya Miqdam, Al-Miqdam bin Ma'di Garib, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yusikum bi ummahatikum." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Ya. Salasan, beliau mengatakan ini tiga kali. Ya. Inna allaha yusikum bi ummahatikum, inna allaha yusikum bi ummahatikum. Baru kemudian beliau mengatakan, inna allaha yusikum bi abaikum. Allah telah berwasiat untuk berbuat baik kepada bapak-bapak kalian. Inna allaha yusikum bil akrabi fal akrab. Dan Allah juga mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kerabat dari yang terdekat sampai yang terjauh. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maka di sini menunjukkan bahwa sama dengan yang sebelumnya hadis Abu Hurairah dan yang lainnya tentang ya keutamaan berbakti kepada ibu tiga kali lebih dari seorang bapak, ya, karena hak mereka yang lebih besar, kemudian kelelahan mereka, kesusahan mereka ketika melahirkan dan lain sebagainya, ya, itu tidak didapatkan pada bapak. Baru kemudian di kali yang keempat beliau berkata, innallaha yusikum bi abaikum. Allah perintahkan kalian untuk berbuat baik kepada bapak-bapak kalian. Ya, karena bagaimanapun seorang bapak juga punya jasa. Yang menafkahi ya bapak, yang ikut mendidik juga bapak. Ya, kalau ibu enggak tegaan, yang mendidik siapa? Bapaknya. Ibu kan enggak tegaan ya. Kadang mau anaknya ini tuh aduh terlalu sayang gitu, mau bapaknya mah peduli amat. Lebih keras dalam mendidik anak. Ya itu juga jasa bagi seorang anak ya. Banyak loh orang-orang yang terkenang dengan bapaknya ketika kecil. Saya tuh dulu jadi seperti ini karena bapak saya. Bapak saya tuh keras dalam mendidik saya begini. Padahal waktu kecil kalau dia digituin enggak seneng. Ya, begitu besar dia baru nyadar. Ini peran bapak saya. Ya enggak? Seperti itu, ya. Maka bapak juga punya peran. Oleh sebab itu Nabi juga memerintahkan untuk berbakti kepada seorang bapak, ya. Meskipun sekali lagi penekanan untuk berbaktinya lebih besar penekanan kepada seorang ibu, ya. Penekanan lebih besar seorang ibu daripada seorang bapak. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubayyi'uhu 'alal hijrah. Dan bermaksud untuk membaiat. Membaiat itu berarti bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka abawayhi yabkiyan, tapi orang ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji' ilaihima. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. Wa adhhik huma kama abkaitahuma. Dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Nah, ini faedah dari hadis ini adalah bahwa di antara balasan bagi kedua orang tuanya, ya, yang wajib bagi seorang anak untuk membalas orang tuanya adalah daiman mudkhilan as-surur alaihima. Dia berusaha bagaimana untuk memasukkan kebahagiaan ke hati orang tuanya. Ya, itu di antara cara membalas kebaikan orang tua, walaupun itu belum akan terbalas sepenuhnya. Tapi itu di antara cara untuk membalas kebaikan adalah membuat mereka bahagia, ya, senantiasa membuat mereka bahagia. Ya. Fala yaf'al amran yakhzanhuma. Dan tidak melakukan suatu perbuatan yang bisa membuat sedih keduanya. Ya, dan tidak mengacaukan hati mereka dan menyebabkan menangisnya mereka berdua, bahkan menyakiti mereka berdua. Ya, menghindari semua perbuatan yang bisa menyakiti mereka. Bal yakunu harisan daiman ala idkhalis sururi ala qalbayhima. Bahkan hendaknya dia senantiasa berusaha, bersemangat untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kedua orang tuanya, ya, dan berusaha mencari hal-hal yang bisa membuat mereka gembira. Ya. Dan orang ini, ya, yang bertanya kepada Nabi, ya, dia datang ke Madinah dalam rangka hijrah. Ya, amalan yang sangat mulia. Ya, dan beliau orang ini ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka baiat ini atau niat ini akan menjadi pahala baginya. Meskipun dia disuruh pulang, tapi dia telah berniat dengan niat yang tulus, ya, sebagaimana yang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu betul-betul untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kemudian dikisahkan di sini kedua orang tuanya ditinggalkan dalam kondisi menangis, ya, karena sedih berpisah dengan anaknya. Maka Nabi berkata kepadanya, Nabi SAW berkata, ya, kembalilah kepada keduanya, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ya. Maka di antara bentuk membalas kebaikan orang tua atas kebaikan orang tua, maka hendaknya seorang anak, ya, dia berusaha untuk membahagiakan keduanya, selalu memasukkan kebahagiaan dalam hatinya. Maka seandainya, ya, seorang, ya, idza arada ayarhala li talabi ilmin. Misalnya ada seorang yang ingin, seorang anak yang ingin cari ilmu misalnya ya, misalnya dia rumahnya Sumatera, orang tuanya di Sumatera, dia mau kuliah di Jawa misalnya ya. Masalahnya contohnya, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya ini tidak sedih ketika dia pergi menuntut ilmu ya. Atau dia mungkin mau berdagang misalnya, mau merantau untuk berdagang. Kalau orang Padang biasanya begitu ya, ada apa namanya, ada kayak semacam adat untuk merantau gitu ya, keluar Padang atau keluar Minang, ke ranah Minang ya. Maka hendaknya dia tidak meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis karena sedih ya. Bal la yakunu dzalika illa ba'da tasyawuri ma'a huma ya. Dan hendaknya dia tidak meninggalkan keduanya kecuali setelah bermusyawarah dengan keduanya. Artinya bukan pokok men saya mau pergi, tidak seperti itu ya, tapi musyawarah ya, Pak ini demi kebaikan saya, ini begini begini begini, sehingga mereka mengerti ya, mereka mengerti bahkan bisa mendukung kita, nggak jadi bersedih. Tapi kalau kita nggak memberikan pengertian yang baik ya, mereka cuma bisa pasrah, ya sudahlah, mau gimana lagi, anakku mungkin saya nggak paham maunya dia apa. Jangan sampai seperti ini ya. Bagaimana supaya kita membuat orang tua paham sehingga mereka rela melepas kita dengan senyuman ya. Dan kemudian itu tadi terkait dengan membuat mereka menangis ya. Jadi jangan sampai membuat mereka menangis. Kemudian yang selanjutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As lagi radhiyallahu taala anhuma ya, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad ya, yang mana dia meminta izin kepada Nabi untuk ikut berjihad. Maka Nabi bertanya kepada orang ini, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya, kedua orang tuaku masih hidup. Qala, maka Nabi mengatakan, fafihima fajahid, maka kamu berjihadlah untuk mereka berdua. Maksudnya kamu berbuat baiklah kepada mereka. Nah ini adalah pada kondisi jihad yang fardu kifayah. Ya, karena kalau fardu ain ya wajib ya, tapi kalau fardu kifayah maka ada pilihan untuk ikut atau tidak. Nah, kalau orang tuanya itu belum diminta izin nggak boleh ya, maka Nabi meminta untuk kembali ke orang tuanya ya, untuk meminta izin atau berbakti kepada mereka. Ibnu Hajar al-Asqalani beliau mengatakan ya, menjelaskan hadis ini, ai in kana laka abawani fa ablir jahdaka fi birrihima wal ihsani ilaihima. Kalau kedua orang tuamu masih hidup ya, maka totalkanlah ya, apa istilahnya, maksimalkanlah perjuanganmu untuk berbakti kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Fa inna dzalika yaqumu laka maqama qitalil adu. Karena yang demikian ini adalah setara dengan memerangi musuh. Artinya sama-sama berjihad juga. Ya, dalam kondisi macam ini kamu berbakti kepada orang tuamu itu jangan khawatir. Itu akan setara dengan jihad fisabilillah. Ya. Ini menunjukkan besarnya hak orang tua dalam masalah ini. Ya, bayangkan jihad yang merupakan amalan mulia, Nabi suruh pulang untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya, anna rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita bahwasanya ada seorang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berasal dari daerah Yaman. Ya. Faqala, maka Nabi bertanya, halaka ahadun bil Yaman? Apakah engkau meninggalkan seseorang? Apakah ada yang kau tinggalkan di Yaman? Qala abawaya. Dia mengatakan, kedua orang tua aku tinggal di Yaman. Qala adzina laka. Apakah mereka berdua mengizinkan engkau untuk kesini? Qala la. Dia mengatakan tidak. Ya. Qala, Nabi mengatakan, irji' ilaihima fasta'dhinhuma. Kembali kepada mereka berdua dan minta izin kepada mereka. Fa'in adzina laka fajahid. Kalau mereka mengizinkan, kamu ikut berjihad. Wa illa fabirrahuma. Kalau mereka enggak mengizinkan, kamu berbaktilah kepada mereka. Ya, fihi dalilun ala annahu yajib isti'dzanul abawaini fil jihad. Hadis ini menunjukkan wajibnya meminta izin kepada kedua orang tua seseorang ketika ingin berjihad. Ya, sekali lagi jihadnya jihad yang fardu kifayah, ya. Dan haram, ya, dan itu menjadi haram ketika kedua orang tuanya tidak mengizinkannya atau salah satunya tidak mengizinkannya. Li'anna birrahuma fardhu ain, karena berbakti kepada keduanya itu fardhu ain. Ya, berbuat baik keduanya kepada keduanya merupakan jihad yang paling besar. Ya, sebagaimana yang disebutkan di hadis sebelum ini, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berbakti kepada kedua orang tua sebagai jihad. Ya, yang tadi kita sebutkan, ya, fafihima fajahid. Maka kamu berjihadlah untuk mereka. Berarti kan berbakti kepada orang tua itu juga termasuk bagian dari jihad, ya, jihad dalam versi yang lain, ya. Maka ini penting, ya, untuk kita perhatikan, izin orang tua itu penting dalam jihad, apalagi dalam yang bukan jihad, ya, menuntut ilmu atau yang lain-lain. Ini jangan sampai kita semena-mena, ya, pokoknya saya mau kemana-mana bebas lah, nggak saya izin. Nah, ini nggak benar, ya. Jihad saja ada izinnya, apalagi dolan-dolan, ya. Nah, ini lebih ditekankan lagi untuk meminta izin kepada orang tua. Kemudian diriwayatkan dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, ya, bahwasanya Jahimah, yaitu orang tuanya radhiyallahu anhu, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa, ya Rasulullah, aku ingin berperang, wa qad ji'tu astasyiruka, aku datang kepadamu untuk minta saran, ya, untuk minta pendapatmu. Ya. Faqala, maka Rasul mengatakan, halaka min ummin, apakah engkau punya ibu? Qala na'am. Dia ya mengatakan, iya, saya punya ibu. Qala falzamha, temanilah ibumu, kata Nabi. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga itu berada di telapak kakinya. Ya, kita familiar, ya, dengan kata-kata ini, ya, surga di telapak kaki ibu. Ya, kalau hadisnya semisal surga di telapak kaki ibu itu tidak sahih. Tapi ada hadis yang sahih yang maknanya sama, tapi hadisnya lebih panjang, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Artinya dengan cara kita, ya, berbakti kepada ibu kita, ai man barra ummahu wa qama bihaqqiha dakhalal jannah. Ya. Maka maksud dari hadis ini, maksud dari surga di telapak kaki ibu adalah bahwa siapa yang berbuat baik kepada, berbakti kepada ibunya, menunaikan hak-hak ibunya, maka dia akan masuk surga, ya. Dan selanjutnya diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Ya. Bapak itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhhu. Ya, kalau engkau mau, engkau bisa abaikan pintu tersebut atau engkau jaga pintu tersebut. Ya, beliau memberitahu bahwasanya bapak itu pintu surga. Kalau kau mau, silakan abaikan pintu surga. Kalau kau mau juga, silakan jaga, pilih yang mana, gitu ya. Ai khairul abwabi wa a'laha. Itu maksudnya awsat itu adalah khairul abwabi wa a'laha. Maksudnya adalah pintu yang paling baik dan paling tinggi. Ya, maknanya adalah anna ahsana ma yutawassal bihi ila dukhulil jannah wa yutawassal bihi ila wusulid darajatiha al-aliyah. Ta'atu al-walid wa mura'atu haqqihi. Yaitu maknanya adalah bahwasanya hal yang paling bisa mengantarkan seseorang kepada surga dan mengantarkan kepada derajatnya yang paling tinggi, pintu surga yang paling tinggi adalah mentaati bapak dan memperhatikan hak-haknya. Ya, hak bapak juga punya hak, ya, untuk ditaati, untuk juga kita berkata baik kepadanya, ya. Wa idza kana sya'nul walid hadza fa sya'nul walidah a'zham. Jika ini adalah terkait dengan bapak, maka tentu terkait dengan ibu itu lebih utama lagi, ya. Jadi Ini terkait dengan hak seorang bapak yang juga besar. Yang kalau kita penuhi hak seorang bapak, kita berbakti kepada seorang bapak, itu akan mengantarkan kepada surga yang paling tinggi. Maka bagaimana dengan berbakti kepada seorang ibu? Ya. Dan barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan di pembahasan mengenai bagaimana membalas kebaikan orang tua. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kemudahan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Ya, demikian sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materinya di kesempatan sore hari ini dari kitab Ahaditsul Akhlak. Baik Ustaz, di sore hari ini telah masuk dua pertanyaan Ustaz. Yeah. Coba kita bacakan pertanyaan pertama dari pendengar di Wates. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang sering marah-marah Ustaz, walaupun si anak ini sudah beranjak dewasa dan mulai bersabar? Silakan dijawab Ustaz. Ya, ya itulah yang tadi saya bilang ya, bahwa orang tua itu memang begitu ya. Bahkan dikatakan orang tua itu semakin tua semakin kembali seperti anak-anak ya, semakin ingin dimanja, semakin ingin diperhatikan. Itu suatu hal yang jamak terjadi di mana-mana. Maka menghadapi fenomena orang tua yang emosinya mungkin tidak stabil, ya itu cobaan. Ya itu cobaan. Tidaklah seorang hamba mendapatkan cobaan dan dia sabar terhadap cobaan tersebut kecuali pasti akan menambah pahalanya dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Jadi setiap orang memang kondisinya berbeda-beda. Ada yang orang tuanya kok dilalah orang tuanya itu baik banget sama dia, sabar ya. Dapat orang tua yang kaya, tapi tidak semua orang dapat orang tua yang kaya. Ada yang dapat orang tua yang hidupnya mungkin tidak seberapa, mungkin dia lahir orang tuanya banyak hutang misalnya. Ya, ada yang orang tuanya itu mungkin sudah masih lengkap, ada yang lahir yatim, ya macam-macam ya. Dan ini juga salah satu cobaan juga, orang tua yang suka marah-marah. Maka kita ya tidak ada yang bisa kita anjurkan kecuali sabar. Ya, dengan sabar insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi kita. Ya, dan kita mengingat-ingat juga kebaikan mereka tetap. Tadi ya kita ingat-ingat kebaikan mereka. Kemudian kita juga kadangkala perlu melihat kepada kondisi orang lain yang tidak seberuntung kita. Ya, mungkin ada yang mereka bahkan sudah enggak punya orang tua, ya. Bahkan orang tuanya mungkin lebih kejam lagi daripada orang tuanya, ya. Kalau cuma masih suka marah-marah itu mungkin ada yang lebih parah lagi, banyak di luar sana, banyak sekali. Dan kita dengan kita melihat orang yang lebih parah dari kita, itu akan membantu kita untuk bersyukur malahan dengan apa yang ada sekarang, ya. Dan tadi ya, ingat-ingat kebaikan orang tua, dan yang paling penting adalah juga sabar. Ya, dengan sabar insya Allah Allah akan karuniakan pahala yang tidak ada batasnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Ya, kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Pertanyaan agak panjang masyaallah. Ya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana jika ada seorang akhwat yang selama ini tinggal bersama ayahnya sebab orang tuanya berpisah sejak waktu kecil? Sejak saat itu akhwat tersebut tidak pernah lagi bertemu dengan sang ibu. Lalu dari situ si akhwat mengetahui bahwasanya ia sudah tidak lagi diakui sebagai anaknya oleh sang ibu. Ketika ibunya dan pada saat ini ibunya sudah kembali berkeluarga sejak lama. Lalu apa yang harus dilakukan akhwat ini Ustaz? Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu sangat menyakitkan hatinya. Juga selama ini tidak pernah berinteraksi dengan ibunya, sehingga merasa tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu pada umumnya, dan tidak mengetahui kebaikan ibunya kecuali hanya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Lantas hati akhwat ini sangat berkecamuk. Sebab di satu sisi ada keharusan untuk berbakti, namun di sisi lain ada keadaan yang sangat sulit dan hal ini di luar kemampuan akhwat tadi Ustaz. Apakah salah jika saat ini dan seterusnya akhwat tersebut hanya berbakti dengan cara hanya mendoakannya saja Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Barakallahu fiik, semoga Allah meringankan apa yang di yang menimpa penanya ya, dan semoga Allah melipat gandakan pahala dari penanya. Amin. Atas kesabarannya ya. Yang kita lakukan kalau dalam kondisi semacam itu tentu kita lakukan semampu kita ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya apa yang bisa kita lakukan kalau dalam kondisi semacam itu, dia kita enggak bisa ketemu sama si ibu, bahkan tidak diakui sebagai anak ya. Ini tidak diharapkan lagi sebuah cobaan yang luar biasa ya. Sangat-sangat menyakitkan ya. Namun kembali lagi ya, Allah Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran ya, Allah tidak mengingatkan tentang tarbiyah seorang ibu ya. Ketika Allah menyebutkan tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua atau kepada ibu, Allah tidak menyebutkan mengenai apakah seorang ibu tersebut mendidiknya. Karena betapa banyak orang yang juga belum sempat dididik oleh ibunya. Ibunya mungkin meninggal waktu kecil atau mungkin cerai atau yang lainnya, sehingga yang jelas-jelas di Allah ingatkan dalam Al-Qur'an itu cuma tiga tadi. Ya. Apa namanya? Hamalat ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu. Ya. Ibunya yang telah mengandungnya, kemudian melahirkannya dan menyusuinya dan menyapihnya. Yang Allah ingatkan yaitu ya, tentang bagaimana ibunda mengandungnya dalam kondisi lemah, dalam kemudian melahirkannya, kemudian juga menyusuinya dan menyapihnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa cukup dengan tiga atau empat hal tadi yang ibu lakukan, walaupun kita tidak ingat lagi seperti apa, maka cukup. Ya, karena Allah telah mencukupkan tiga hal tersebut untuk kita ingat. Ya, Allah tidak menyebutkan bagaimana ibu kita mendidik kita. Ya. Tapi yang Allah ingatkan adalah itu tadi, kehamilan ibu, kemudian kesusahan seorang ibu dalam melahirkan dan menyusuinya, yang pasti ada pada seorang anak. Ya, sebab itu ya, kalau kita hanya bisa mendoakan maka tidak masalah. Ya, silahkan doakan ibunda, insya Allah itu sudah merupakan bakti yang paling baik untuk ibunda. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan hidayah kepada sang ibu untuk kemudian bisa minimalnya bisa lebih baik kepada si penanya, mengakui sebagai anaknya, dan bahkan kemudian bisa menjalin hubungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya baik Ustaz, ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz kembali atas nasihat dan penjelasannya Ustaz. Dan masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz, namun sepertinya berhubung waktu yang singkat dan keterbatasan waktu di sore hari Ustaz, mungkin insya Allah akan kita tampung pada pekan yang akan datang, bismillah Ustaz. Ya Ustaz, mungkin sebagai penutup di sore hari ini, mungkin satu kesimpulannya sedikit pada sore hari ini Ustaz, tafadhol. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan ya mengenai bagaimana peran bagaimana kedudukan berbakti kepada orang tua, yang bahkan jihad pun itu bisa kalah dengan birrul walidain. Ya, orang mau jihad suruh pulang untuk birrul walidain. Berarti ini menunjukkan besarnya amalan dan pahala dari berbakti kepada orang tua, dan menunjukkan betapa wajibnya seorang anak untuk ya tidak membuat orang tuanya bersedih, menangis. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kalau pergi-pergi tidak izin. Ya, kalau pergi jauh tidak berusaha bagaimana menenangkan mereka. Ini dosa. Ya, dosa yang seharusnya kita hindari. Ya, maka bagi yang masih punya orang tua, kita jaga. Tidak hanya jaga fisik mereka, jaga perasaan mereka supaya tidak menyakiti mereka. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan wa barakatuhikum kepada guru kita Ustaduna Ristian Ragil hafizullah ta'ala, yang pada kesempatan di sore hari ini kembali membersamai kami semua di acara serial kajian remaja pembahasan kitab Ahadisul Akhlak. Ya baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini telah kita simak kembali kajian serial remaja yang sudah dibersamai oleh Ustadz Ristian Ragil hafizullah ta'ala. satu pembahasan dan kita sudah menyelesaikan dari bab yang kedua, Kitab Ahadisul Akhlak, pembahasan Birrul Walidain. Semoga kita juga yang menyimak dan mendengarkan kajian di sore hari ini, senantiasa Allah berkahi tambahan ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga jawaban dari Ustadzuna Ristian Ragil dari pertanyaan yang diajukan Sobat Muslim di sore hari ini, Allah mudahkan untuk kita semua mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Lalu juga Sobat Muslim bisa terus menyimak kajian ini insya Allah rutin di akhir pekan, di setiap hari Ahad pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pembahasan kitab Ahadisul Akhlak bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Juga kami mengaturkan permohonan maaf untuk Sobat Muslim yang pada sore hari ini pertanyaannya belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu kita, dan insya Allah akan kita tampung jika memungkinkan pada pertemuan yang akan depan, pertemuan yang akan datang akan kami bacakan kembali biiznillahi ta'ala. Demikian, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.